malam gelap, tapi aku tak bisa melihat matamu. Aku ingin berdua denganmu di antara tapi aku hanya melihat keresahanmu. Aku